مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita akan membaca hadis nomor 204, hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Bab tentang dalil bahwasanya anna man tayaqqana at-taharah, orang yang yakin telah bersuci, summa syakka fil hadas, lalu dia mengalami keraguan apakah hadas ataukah tidak, falahu ayyusalliya bi taharatihi tilka, maka dia boleh tetap melaksanakan salat dengan kondisi suci yang dia miliki. Ada sebuah kaidah yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, yang namanya yakin itu tidak hilang disebabkan adanya keraguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak, kaidahnya yakin itu tidak hilang disebabkan karena adanya keraguan. Sehingga kalau ada orang yang dalam kondisi yakin kemudian datang keraguan, maka keraguan ini tidak diperhitungkan. Nah, salah satu di antara cara untuk niteni yakin, untuk mengetahui kalau ini dalam kondisi yakin, adalah apa yang dia berada dalam kondisi atau mempertahankan kondisi sebelumnya. Mempertahankan kondisi sebelumnya. Kaidahnya mengatakan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal apa yang sudah terjadi itu bertahan sebagaimana sebelumnya. Hukum asal apa yang sudah terjadi bertahan sebagaimana sebelumnya, sampai kita mengetahui ada perubahan. Sampai kita mengetahui adanya perubahan. Tayyib. Contoh, ada orang yang dia masuk masjid, berangkat dari rumah lalu masuk masjid. Sampai di masjid, ketika mau sholat dia ragu, tadi sudah wudhu atau belum ya? Kayaknya tadi begitu keluar rumah sudah wudhu, tapi kayaknya belum. Kemudian dia mau sholat, terus dia ragu. Pertanyaannya, apakah dia dalam kondisi batal atau dalam kondisi punya wudhu? Dalam kondisi batal atau punya wudhu? Dalam kondisi batal, punya wudhu. Ada khilaf. Tayyib. Kembalikan kepada kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya manusia itu tidak punya wudhu. Dia berangkat dari rumah menuju masjid. Yang dia yakini dia itu belum punya wudhu, tapi dia ragu apakah sudah wudhu atau belum. Berarti kondisi sebelumnya apa? Dalam kondisi tidak suci. Lalu dia ragu apakah masuk dalam kondisi suci atau belum. Maka ragunya di mana? Sucinya. Karena itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu belum punya wudhu, maka dia enggak boleh sholat. Sebaliknya, ada orang yang dia sudah wudhu ketika di rumah, dia yakin tadi dia wudhu, lalu dia berangkat menuju masjid. Karena masjidnya jauh, naik kendaraan ke MPR misalnya, menuju MPR, dari sini ke MPR lagi macet bisa setengah jam. Sampai di MPR dia ragu, tadi waktu di kendaraan ngentot atau tidak. lalu dia mau sholat. Sekarang pertanyaannya, apakah dia masih dalam kondisi suci ataukah sudah batal? Jawabannya masih suci, karena dia yakin tadi sudah wudu, sementara ini batalnya dalam kondisi ragu. Perhitungan seperti ini bisa dilakukan kalau orangnya dalam kondisi normal, kalau manusianya dalam kondisi normal. Nah sekarang ada orang yang gak normal. Yang dimaksud manusia tidak normal itu adalah al-muwaswis, manusia yang mengalami was-was. Ada orang yang dia punya penyakit muwaswis. Dia selalu diliputi dengan keraguan-keraguan setiap melaksanakan ibadah, apapun bentuk ibadahnya. Maka orang seperti ini punya penyakit, dia enggak normal. Muwaswis ini pernah diceritakan oleh Abdullah bin Zaid dalam hadis yang sebentar lagi akan kita baca. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari, hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Siapa Abdullah bin Zaid? Beliau adalah sahabat yang bermimpi tentang apa? Bermimpi tentang azan. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. Beliau pernah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaan seseorang yang dia selalu dihayalkan, dia punya penyakit was-was, selalu merasa bahasanya ketika sedang sholat seolah-olah ngentut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, orang yang punya penyakit muwaswis itu duburnya ditiup setan. Maka ketika ditiup setan, dia terasa seolah-olah ada angin yang mengalir, kemudian dia merasa kalau dia sudah ngentut. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan kamu membatalkan salatmu sampai kamu mendengar suara entut atau menjumpai, mencium bau entut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini kaidah yang tidak baku. Dalam arti dia tidak berlaku untuk seluruh manusia. Karena kalau hadis ini diberlakukan bagi seluruh manusia, nah repot. Karena banyak entut yang kita tidak mencium baunya dan berperedam, tidak ada suaranya. Ada kipas angin di depan kita misalnya ya, kemudian kita ngentut dan tidak ada baunya, tapi betul-betul yakin ngentut. Cuman karena kita menggunakan hadis ini kan tidak mencium bau. Ayo gandeng ono kipas angin ning arepmu sing mburi sing mambu. Kamu mungkin tidak mencium, tapi belakangmu mencium, tapi mereka enggak lapor. Yang kedua, dia tidak mendengarkan suaranya, tetap melaksanakan sholat. Sholatnya sah atau tidak? Batal. Kenapa? Karena dia yakin dia ngentut. Sehingga hadis ini hanya berlaku bagi mereka yang punya penyakit muwaswis. Orang yang punya penyakit gampang was-was. Ketika ibadah selalu merasa ada yang ganggu, merasa enggak pernah puas dengan gerakan yang dia lakukan. Saya berkali-kali melihat orang yang punya penyakit seperti ini. Bahkan dia was-was di bacaan bismillah sebelum sholat. Jadi dia yakini sebelum sholat itu wajib baca bismillah. Kalau enggak sah bacaan basmalahnya sebelum sholat, maka tidak sah pula sholatnya. Sementara bacaan bismillah menurut dia yang paling penting adalah fasih dalam mengucapkan ba. Sehingga kalau ba-nya keliru, salah kabeh. Akhirnya dia ketika mulai sholat, bis. Kalimat bis itu lama sekali, Pak. Bis. Ulangi lagi, bis. Bis, bas, bis, bus, gitu terus. Di samping saya hadirin, dari mulai saya sholat sampai imam salam belum berhasil membaca bis. Padahal itu sholat asar. Kalau nggak duhur asar ya. Karena kalau duhur saya nggak sholat di situ. Itu sholat asar di masjid yang dekat dengan kantor Yufid ke arah barat, ya. Kurang lebih 500 meter dari kantor Yufid. Nah, biasanya kawan-kawan Yufid juga sholat di situ. Dia hanya mengucapkan bis tapi gagal terus. Sampai imam salam bis belum berhasil. Subhanallah, kasihan orang ini. Ya, dan ketika dikandani ya nesu, gitu. Enggak terima. Saya juga pernah melihat ada orang, tapi waktu itu mau saya rekam pakai video, izin Pak ya. Karena itu di musala kecil gitu. Dia juga kesulitan dalam membaca takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar itu sampai mulutnya Pak, saya karena dari belakangnya terus saya ke depannya. Mulutnya susah untuk ditirukan ya. Saya mulutnya ya merot-merot gitu Pak. Susah hanya untuk mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian dia berhasil membaca Fatihahnya juga susah. Itu enggak berhasil hadirin. Ihdinas siratal mustaqim itu wallahu alam dia punya standar apa begitu. Berkali-kali gagal. Dan saya yakin orang ini juga punya penyakit yang sama ketika wudu. Model manusia seperti inilah manusia muwaswis. Dia digoda oleh setan dengan was-was yang dia alami dan kita kadang melihatnya merasa kasihan. Padahal sholatnya juga tidak tumaknina. Ketika i'tidal begitu berdiri langsung sujud. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada sebagian hambanya. Wala takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada aturan Allah sehingga Allah membuat orang ini lupa kepada dirinya sendiri. Lupa kepada diri sendiri itu bentuknya adalah dia memberikan perhatian kepada sesuatu yang sama sekali enggak dia butuhkan, tapi dia tinggalkan sesuatu yang penting yang seharusnya dia perhatikan. Misalnya dalam sholat dia memperhatikan kalimat bismillah sebelum sholat. Padahal ini tidak ada ajarannya dalam Islam. Enggak ada syariat membaca basmalah sebelum sholat. Hanya untuk memperhatikan satu kalimat bismillah. Tapi untuk tumakninah dia enggak perhatikan. Ketika sholat tumakninahnya enggak diperhatikan, terlalu cepat dalam sholat. Ketika membaca Fatihah dibuat fasih-fasih tapi rukuk dan sujudnya cepat, ya percuma saja. Ada orang yang dibuat oleh Allah, dia memperhatikan sesuatu yang tidak dia butuhkan tapi meninggalkan sesuatu yang perhatikan. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah kepada sebagian, bahwa orang yang punya penyakit was-was, orang yang punya penyakit was-was, obatnya satu. Apa obatnya? Diajari jadi orang yang orang gubris. Karena was-was itu kalau digubris makin membesar pun dalam kegiatan yang beliau lakukan. Karena itu Syekhul Islam juga menyimpulkan tidak ada anjuran sama sekali untuk memicu timbulnya was-was. Dan ini beliau sampaikan ketika menjelaskan apakah ada anjuran. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika bangkai kambing ini mau dibuang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'tum bi jildiha." Kenapa kalian tidak manfaatkan kulitnya? Qalu, mereka menjawab, "Innaha maitatun." Ini adalah bangkai. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama haruma akluha." Yang diharamkan adalah mengkonsumsinya. Kalau dimakan khamar, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat, "Buang itu khamar." Padahal ada enggak manfaat khamar selain diminum? Apa, Pak? Dipakai untuk apa? Cuka. Dia bisa difermentasi lebih lanjut, lalu nanti jadi cuka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Rusia, masyaallah. Ya. Padahal ini tidak boleh disimpan. Sehingga kaidahnya tadi ya, tidak semua yang haram dimakan haram dimanfaatkan, tapi semua yang haram dimanfaatkan maka otomatis dia haram dikonsumsi, dimakan. Tayyib. Sebutkan benda yang dia halal dikonsumsi tapi haram diperjualbelikan. Kucing. Wah, kucing enggak boleh dimakan, Pak. Halal dimakan, dikonsumsi halal, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Baik, jawabannya adalah ASI. ASI itu halal dikonsumsi, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Maka jual beli ASI hukumnya haram. Bagaimana dengan istirdo, ya, menyusukan bayi ke orang lain, yang itu boleh untuk ada bayarannya. Istirdo itu akad jasa, jasa menyusui, bukan jual beli ASI. Kalau jual beli ASI hukumnya dilarang. Fadolatul insan, apapun yang keluar dari manusia itu tidak boleh diperjualbelikan, karena Allah muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Dan ketika yang keluar dari manusia ini menjadi bahan transaksi, objek transaksi, berarti dia turun derajatnya sebagai sesuatu yang dimuliakan. Nah, kemudian kita akan membaca khilaf ulama tentang hadis ini. Apakah berlaku bagi semua kulit bangkai ataukah khusus bagi kulit bangkai yang halal dimakan? Binatang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, binatang yang ma'kulul lahm, binatang yang halal dimakan jika disembelih secara syar'i. Seperti apa, Pak? Kambing, sapi, unta dan seterusnya. Yang kedua, binatang yang ghairu ma'kulil lahm, binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, meskipun dia disembelih secara syar'i. Anjing, kucing, kemudian babi dan seterusnya. Sehingga kalau ada orang yang menyembelih babi, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka anni, Allahumma taqabbal minna. Kemudian disembelih secara syar'i. Bagaimana hukumnya? Tetap haram. Nah, kemudian kulit ini yang dia setelah disamak dia boleh dimanfaatkan, apakah berlaku bagi semua kulit ataukah khusus kulit hewan yang halal dimakan? Ada khilaf di sana. Pendapat pertama mengatakan bahwa kulit yang boleh dimanfaatkan adalah kulit semua bangkai yang sudah disamak, baik hewannya halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang kami maksud dengan jumhur adalah Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan, ayyuma ihabin dubiga faqad tahur. Kulit apapun yang disamak maka statusnya menjadi suci. Dan benda itu kalau suci, ini syarat utama boleh dimanfaatkan. Karena benda najis tidak boleh digunakan. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang boleh atau yang halal dimanfaatkan ketika sudah disamak khusus untuk bangkai hewan yang boleh dikonsumsi. Bangkai kambing, bangkai sapi, bangkai unta. Sementara hewan yang ghair ma'kul lahm, hewan yang dagingnya tidak bisa dikonsumsi, anjing, harimau dan seterusnya, meskipun dia sudah disamak kulitnya tetap najis, haram untuk dimanfaatkan. Kenapa haram dimanfaatkan? Karena statusnya najis. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat mazhab Hambali, pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dirajihkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan yang difatwakan oleh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dan kata An-Nawawi, ini merupakan madhabnya Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Abu Thawr, dan Ishaq bin Rahuya. Dan wallahu a'lam, yang lebih menenangkan dari dua pendapat ini adalah pendapat yang kedua. Alasan yang pertama, Nabi SAW mengizinkan untuk memanfaatkan kulit bangkai ini mimba birukhsah, dalam rangka untuk memberikan rukhsah, dalam rangka untuk memberikan keringanan. Dan kalau kita sudah berbicara terkait masalah rukhsah keringanan, maka dia dibatasi oleh kondisi tertentu. Salah satu di antara batasan itu disebutkan dalam hadis yang menjadi pendapat jumhur, yaitu sabda Nabi SAW, dibagu juludil maitah zakatuha, menyamak kulit bangkai itu statusnya sebagaimana menyembelih itu bangkai, sebagaimana menyembelih hewan itu. Andai kan kambing ini disembelih sebelum mati, maka dia statusnya halal dan semuanya suci. Tapi karena dia mati jadi bangkai, maka satu-satunya yang bisa diselamatkan hanyalah kulit. Nah, untuk kemudian mensucikan kulit ini, maka kambing ini kulitnya disama. Hadis ini mengisyaratkan bahwa yang boleh untuk dimanfaatkan hanya hewan yang halal ketika disembelih. Dan hewan yang halal ketika disembelih berarti apa, Pak? Hewan yang halal dagingnya, seperti kambing atau sapi atau unta. Karena ada hewan yang meskipun disembelih secara syar'i tetap tidak halal, yaitu anjing, babi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwa binatang yang tidak halal untuk disembelih seperti babi, anjing, dan seterusnya, binatang ini adalah ainun najasah, sumbernya najis. Binatang ini sumber najis, sehingga sumber najis itu kalau dibersihkan, ya namanya sumber najis ya tetap najis. Ya. Misalnya babi, ya, diumbah, Pak, pakai rinso, campur molto, digosok sampai resik sik. Apakah jadi babi yang suci? Tetap najis. Karena dia sumber najis, ainun najasa. Kotoran misalnya, dia dipadatkan, kemudian setelah itu dikompres sampai jadi seperti akik. Ini nemu watu sing macam-macam, ini digosok terus sampai mengkilap. Apakah ini jadi suci? Tidak. Tetap najis. Kenapa? Karena dia ainun najasa, sumber dari najis. Karena dia sumber najis. Karena benda di alam raya ini kalau dilihat dari status najisnya ada dua. Pertama benda sumber najis, yang kedua benda suci. Nah, benda suci ini kalau kena najis dibersihkan bisa. Tapi kalau sumber najis dibersihkan pakai apapun ya dia sumber najis, ya tetap najis. Karena dia sumber najis, maka dikasih treatment apapun tetap najis. Sehingga meskipun dia disamak, ya ini sumber najis, tetap najis. Ini pendapat yang lebih mendekati insyaallah. Karena itu berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka kulit binatang yang haram dimakan tidak boleh dimanfaatkan. Ya, diwaspadai sabuk dari kulit ular atau dari kulit buaya, tas dari kulit apa, buaya ya, ular, kemudian dari kulit harimau, dari rubah itu halal atau haram? Yang bertaring, hewan-hewan yang bertaring. Maka hewan-hewan seperti ini kulitnya tidak boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bedakan tadi antara memanfaatkan dengan mengkonsumsi, ya, beda ya. Beda. Kalau kulit sapi, bangkai sapi yang sudah disamak, boleh enggak dijadikan sebagai cecek? Dijadikan sebagai apa? Kerupuk krecek, kerupuk itu. Ya. Boleh enggak dijadikan sebagai krecek atau dijadikan sebagai makanan? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Kulit bangkai. Dia boleh dimanfaatkan untuk kepentingan luar. Misalnya sepatu dan kawan-kawan. Wallahu a'lam. Ini pembahasan tambahan terkait khilaf ulama masalah kulit apa yang dia ketika disamak boleh dimanfaatkan. Dan di sini ada keringanan dalam syariat Islam sehingga harta yang hilang itu tidak 100% hilang. Islam berikan keringanan, bagian yang hilang ini ada yang bisa diselamatkan. Maka bagian yang bisa diselamatkan jangan dibuang. Silahkan diselamatkan dan dimanfaatkan. Tapi kalau orang zaman sekarang ya udah malas ya. Apalagi suruh ngurusi kulit kambing. Dikasih saja enggak mau, apalagi bangkai. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya, hadis tentang tayammum. Bab at-tayammum, bab tentang tayammum. Tayammum secara bahasa maknanya adalah bersengaja. Tayammum secara bahasa maknanya adalah bersengaja. Allah Ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa antugmidu fi. Janganlah kalian secara sengaja, wala tayammamu, jangan secara sengaja mencari yang khabith, yang jelek-jelek. Ada orang ketika berinfak itu cari yang kira-kira di dalam rumahnya sudah enggak doyan. Iki roti kok wis seminggu ora ono sing mangan, nah baru dikasihkan orang. Ini panganan timbangannya nganggur, wah wis dibungkus no goreng kantor, nah baru dikasihkan orang. Jadi dia hanya nyari yang jelek-jelek. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau ngasih, kasih yang kita masih doyan. Atau lebih bagus lagi adalah yang kita senangi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memberikan makanan yang disenangi. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dia memberikan makanan yang dia senangi. Makanya nilai sedekah makanan manusia itu berbeda-beda tergantung selera. Jenengan seneng tongseng das, maka sedekah yang paling bagus adalah sejenis dengan makanan yang disenangi. Ini sedekahnya IBR, Pak ya. Ada yang lebih suka apa, misalnya nasi goreng kambing, maka sedekah yang bagus ya sejenis itu. Apa yang paling dia senangi dia sedekahkan. Kemudian tayammum secara istilah pengertiannya adalah menggunakan sa'id yang suci untuk bersuci sebagai ganti dari wudu dan mandi yang dilakukan dengan tata cara tertentu. Menggunakan sa'id yang suci untuk bersuci sebagai ganti dari wudu dan mandi yang dilakukan dengan tata cara tertentu. Dan tayammum hanya ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baru ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke kota Madinah. Berarti selama di Mekah enggak ada tayammum. Adanya hanya wudu dan mandi. Tayammum tidak ada. Tayammum baru ada di akhir-akhir Islam, di akhir-akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan adanya syariat seperti ini. Dulu Bani Israel kalau mereka enggak dapat air padahal mereka harus wudu atau mandi, maka mereka enggak boleh tayammum, harus nyari air sampai dapat. dan hanya bisa wudu atau mandi. Kita akan baca hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau bercerita. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar beliau. Hatta idza kunna bil Baida. Sampai ketika kami tiba di Al Baida au bidatil jaysh atau di Dhatul Jaysh. In qata'a iqdun li. Ketika kami di satu tempat itu Al Baida atau Dhatul Jaysh, kalungku copot, kalungku lepas. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berusaha untuk mencarinya. Wa aqama an-nasu ma'ahu, dan para sahabat pun ikut mencari bersama beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan metode yang lain dalam nyari. Beliau nyari dengan cara mencari yang normal. Coba golekin ning kono, disusuri jalan ini tadi kan sudah dilewati. Barangkali terjatuh di situ. Beliau tidak manggil, wahai pasukan jin, carikanlah kalung Aisyah. Atau wahai malaikat, carilah kalung Aisyah. Beliau tidak melakukan seperti itu. Yang ini dalil sangat kuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu barang hilang. Makanya kalau ada orang yang ngaku tahu barang hilang, maka dia bukan nabi. Bukan nabi itu maksudnya apa? Dukun, ya. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam saja enggak ngerti di mana kalungnya Aisyah yang hilang, apalagi ada manusia biasa dia ngaku-ngaku tahu barang hilang. Padahal kalung ini tadi bareng bersama beliau. Karena dibawa oleh Aisyah. Makanya mengklaim tahu barang hilang itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia nyimpen, atau yang kedua dia yang nyolong. Saya tahu barangmu sing ilang. Oh, berarti kowe sing jugo. Ditangkap saja. Walaisu ala ma'in, sementara mereka tidak punya air. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq. Akhirnya mereka pun grundel, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ala taro ilama sona'at Aisyah. Wahai Abu Bakar, coba perhatikan anakmu, gara-gara anakmu. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Gara-gara Aisyah. Aqamat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wan nasi wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un. Dia bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mencari kalung, padahal mereka enggak punya air. Coba sekarang waktunya salat, kita enggak bisa salat gara-gara enggak punya air. Sampai di titik ini sahabat belum punya, atau mereka belum mendapatkan syariat tentang tayamum. Mereka belum mendapatkan syariat tentang tayamum. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu an, dan ketika itu kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di pangkuanku. Beliau meletakkan kepalanya di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Qad nama, dan beliau sedang tidur. Faqala Abu Bakar dengan marah mengatakan, habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas, gara-gara kamu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tertunda. Wayahe salat randhe banyu. Ini di dalam kondisi safar. Coba kalau tadi kita sudah kalung biar hilang, lanjut saja perjalanan. Nanti kalau lanjutkan bisa menemukan air. Walaisu ala ma'in, sementara mereka sedang enggak punya air. Walaisa ma'ahum ma'un, dan mereka juga enggak bawa air. Faqalat Aisyah, fa'atabani Abu Bakrin. Akhirnya Abu Bakar pun nyeneni Aisyah. Abu Bakar memarahi Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala ma syaa Allahu ayyakula. Aisyah enggak mau cerita apa yang diucapkan oleh Abu Bakar. Beliau menyampaikan sesuatu apa yang Allah kehendaki untuk diucapkan. Itu cara para sahabat untuk menyampaikan sesuatu, ya. Beliau menyampaikan sesuatu yang saya enggak mau cerita. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa ja'ala yat'ununi biyadihi fi khasirati fala yamna'uni minat taharruki. Kemudian Abu Bakar mencubit saya dengan tangannya fi khasirah. Di apa? Khasirah itu apa ini? Bangkean, ya. Beliau mencubitku di paha, di apa? Pinggangku. Fala yamna'uni minat taharruk. Maka saya berusaha untuk bertahan, enggak pengin bergerak dicubit oleh bapaknya. Illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuanku. Bapak ini nyeneni anaknya, ada suaminya, ya. Tapi suaminya sedang tidur. Ini sunnah bukan? Jadi enggak kagungan mantu, Pak? Oh sudah, ya. Ya ini bukan sunnah, ya. Maka tidak perlu disuasanakan seperti ini. Namun ini menunjukkan bagaimana perhatian Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau tidak ingin ngerepoti banyak banyak orang. Kita lanjutkan ceritanya pekan depan insyaallah atau di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.